kau menuntut aku harus selalu jadi sempurna. Di matamu ku tak bisa salah, harus selalu ikuti kamu. Ini itu, hey, kalau ku jadinya apa, apa, apa sih maumu? Kasihku, kau minta ini itu. Apa, apa, apa sih maumu? Kasihku, kau menuntut aku. Kau memang selalu jadi superstar. Di matamu, kau yang paling benar. Dandan pun harus ikut maumu. Gini itu, hey, kalau ku jadinya. Apa, apa, apa sih maumu? Kasihku, kau minta.